Nah, adapun halaman 27, ya, ini kita mewakafkan bacaan pada huruf yang bertasydid, yaitu huruf nun atau mim. Nah, kita tahu bahwa kedua huruf tadi memiliki sifat ghunnah. Ketika bertasydid, maka ghunnah pada mim dan nun zamannya ya sempurna, panjang. Ya. Dan ini sudah mencukupi untuk menampakkan tasydid. Ya. Dengan ghunnah yang panjang itu sudah cukup ya memberikan pembedaan ya, bahwa ini adalah huruf bertasydid, bukan huruf yang sukun biasa. Nah, sehingga tidak perlu atau tidak harus di apa tambah atau diberi tekanan ya, dinaikkan nadanya tidak perlu ya, karena dengan apa gunnah yang panjang itu sudah cukup menampakkan tasydidnya. Baik, coba kita baca halaman 27. Allahu a'lamu biimanihin. Allahu a'lamu biimanihin. Fa'atuhunna ujurahun. Fa'atuhunna ujurahun. Wala tudarruhun. لتضيقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نعم kemudian waqaf ada mim bertasydid. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ lagi wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham da'wahum fiha subhanaka allahum دعواهم فيها سبحانك اللهم طيب. Nah, selesai pembahasan waqaf pada huruf-huruf yang bertasydid.